Sampun siap. Bang Rizal, kayaknya sudah siap. Oke. Untuk menyingkat waktu, artis kebanggaan Indonesia yang sering Anda tonton di layar televisi Anda lewat kaset VCD, DVD, juga artis ini seringkali menghiasi TV swasta Indonesia. Luar biasa. Dan pada siang hari ini masih bersama dengan Max Tun Shooting, juga ada Ramayana. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Tasya Rosmala New Palapa. Mas Aga dan Mbak Cita. Nyanyi semuanya ya. Ingin berjumpa denganmu. kasih, mangga mangga. Keluarga besar dari Umi Ulfa dan Abah Nur.